الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فطمئنون أن يستجاب لكم رواه مسلم. Dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, ia menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ala wa inna nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan." Ketahuilah sesungguhnya saya telah dilarang. Sesungguhnya saya telah dilarang an aqra'a al-Qur'ana untuk membaca Al-Qur'an raki'an aw sajidan dalam keadaan ruku ataupun dalam keadaan sujud. Jadi larangan membaca Al-Qur'an ketika dalam keadaan ruku dan sujud. Fa ammar ruku, adapun ruku, fa'azzimu fihi rabba, adapun bila ruku, maka fa'azzimu, agungkanlah oleh kalian fihi rabba, di dalam ruku tersebut Rabb, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Agungkanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma sujud, adapun ketika sujud, fajtahidu, maka bersungguh-sungguhlah kalian fid du'a, di dalam berdoa. Faqaminun, maka besar harapan ayyustajabalakum, doa kalian itu dikabulkan. Hadis ini riwayat Muslim. Penjelasan dari Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, hadzal haditsu fihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an aw sajidan." Aku telah dilarang membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Wa qad taqaddama lana an qira'atil Qur'an, dan telah berlalu bagi kita tentang masalah bacaan Qur'an ini. Innama takunu fi halil qiyami fi shalah, ya, sesungguhnya ya, yang dimaksud dengan membaca Al-Qur'an di sini fi halil qiyam, dalam keadaan berdiri, fi shalah, di dalam dalam keadaan berdiri ketika salat. Alama marra tafsilihi, maka penjelasan tentang hal ini telah berlalu, rinciannya telah berlalu. Qala ammar ruku'i was sujud, ammar ruku'u was sujud, adapun masalah ruku dan sujud, fala yuqra'u fihil Qur'an, maka dilarang untuk membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nuhitu, saya telah dilarang. Nuhitu, saya telah dilarang. Siapa yang melarang? Walladzi nahahu, adapun yang melarangnya wallah, yaitu Allah. Yang melarangnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. An aqra' al-Qur'an raki'an aw sajidan. Adapun membaca Quran ketika ruku ataupun ketika sujud, wal hikmatu min dzalik wallahu alam, hikmahnya larangan membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud, wallahu alam, anna ruku'a was-sujuda huma halata dzullah wa khudu'. Adapun seseorang yang dalam keadaan ruku dan sujud, maka dia dalam keadaan merendah. Dalam keadaan merendah, dzullah wa khudu', rendah ya. Thumma inna sujuda, adapun kemudian ketika sujud, yakunu 'alal ard, seseorang itu dia menyentuh kepada bumi, menyentuh kepada tanah. Wala yaliqu bil Qur'an, maka tidak sepatutnya Al-Qur'an direndahkan seperti itu. Tidak sepatutnya Al-Qur'an dalam posisi rendah seperti itu. Ayyuqra'u fi hatain al-halatain, dalam keadaan dua keadaan, yaitu ketika membungkuk, dalam keadaan membungkuk merendah, dalam keadaan sujud lebih rendah lagi, maka tidak sepatutnya Al-Qur'an diletakkan seperti itu. Qala wa innama yuqra'u fi halatil qiyam, tetapi Al-Qur'an itu dibaca ketika seseorang dalam keadaan tegak, dalam keadaan berdiri. Li'annal Qur'anu yu'azzamu wa yujallu, karena Al-Qur'an itu hendaknya diagungkan dan dimuliakan. Fayuqra'u fil halah, maka dibaca dalam keadaan allati tunasibahu, yaitu dalam keadaan yang sesuai dengan kemuliaan Al-Qur'an itu sendiri. Amma ruku'u wassujud, adapun ketika ruku dan sujud, fala yunasibuha qira'atul Qur'an, maka tidak pantas untuk dibacakan Al-Qur'an. Liza, maka karena itulah zahaba ahlul ilm, ya, para ulama berpendapat, ila karahiyah qira'atil Qur'an, yaitu makruh hukumnya membaca Al-Qur'an fir ruku' was sujud, ketika dalam keadaan ruku dan sujud. Wa ba'duhum yara tahrimu dzalik, dan sebahagian lagi berpendapat, para ulama, haram hukumnya membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nuhitu, saya telah dilarang. Wan nahyu yaqtadi tahrim, adapun bentuk larangan ini adalah larangan yang bersifat at-tahrim, pengharaman. Bersifat pengharaman. Qala wa hadha huwa zahirul hadis annahu karaha tahrim, maka zahir daripada hadis ini adalah karaha tahrim, yaitu makruh yang diharamkan. Qala wa qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa amma ruku'u fa'azzimu fihi rabb wa amma sujuda fastahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum, maka adapun ketika ruku, agungkanlah di dalam ruku tersebut ar-rabb, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah berdoa, ya, karena besar harapan doa itu dikabulkan bagi kalian. Wa ma'na azzimu fihi rabb, makna daripada azzimu, agungkanlah, ya, di dalam ruku bagi Rabbmu, yakni qulu, mereka mengatakan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, ketika ruku membaca apa, subhana rabbiyal azim, maha suci Rabbku yang maha agung. Wa qad warada anin nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma nazalat alaihi, dan telah ada riwayat yang sahih yang sampai kepada Nabi ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, surat apa ini, Al-Waqiah ya, kalau enggak salah. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka maha suci dengan menyebut nama Rabbmu al-azim yang maha agung. Qala ij'aluha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ij'aluha, maka jadikanlah yang demikian itu, yakni bertasbih, mengagungkan, jadikanlah bertasbih dan mengagungkan itu fi bukan fi sujudikum ini. Fi ruku'ihim. Fi ruku'ikum. Ini tulisannya sujudikum. Harusnya ruku' ini. Karena dalam ruku'. Walamma nazala alaihi qawlu ta'ala. Adapun ketika turun firman Allah Ta'ala, sabbihisma rabbikal a'la, qala ij'aluha fi sujudikum. Ini kebalik. Kan sujud bacanya apa? Subhana rabbiyal a'la, ya kan? Berarti ini keliru. Salah cetak. Yang pertama fi ruku'ikum, yang keduanya ij'aluha fi sujudikum. Hadis hasan akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud dan seterusnya. Qala waruku yuqalu fi, adapun ruku diucapkan di dalam ruku tersebut, subhana rabbiyal azim. Wasujud yuqalu fihi, ketika sujud berdoa mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Wa jumhuru ala an aqul, ya, pendapat mayoritas para ulama menyatakan subhana rabbiyal azim fi ruku wa subhana rabbiyal a'la fi sujud sunnatun, hukumnya sunnah. Itu pendapat jumhur, pendapat mayoritas ulama. Qala wa hadza qawlu jumhur ahlul ilm, ini adalah pendapat mayoritas para ulama, minas syafi'iyah wal hanafiyah, pendapat madhab syafi'i dan madhab hanafi. Qala wa dhahabal imamu ahmad wa kathirun minal muhadithin, pendapat Imam Ahmad dan kebanyakan dari para ahli hadis, ila anna dzalika wajibun, bacaan subhana rabbiyal azim, bacaan ketika sujud subhana rabbiyal a'la, ya, ketika ruku subhana rabbiyal azim, ketika sujud subhana rabbiyal a'la, wajibun, hukumnya wajib. Min wajibatis shalah, dari perkara-perkara wajib di dalam salat. Wal maj'u marrah wahidah, maka cukup yang wajib itu satu kali membacanya. Adapun misalnya sampai tiga kali, itu adalah kesempurnaan. Qala wa adnal kamalu thalatha marrat, adapun sempurna yang paling rendah adalah tiga kali bacanya. Wa a'lal kamal, kesempurnaan yang paling tinggi, asyarah marrat, 10 kali dibacanya. Ketika ruku dan ketika sujud. Jadi boleh dibaca berapa kali? Satu kali minimal. Itu yang wajib menurut pendapat Imam Ahmad, yang wajib dibaca satu kali. Yang lebih bagus tiga kali, yang lebih sempurna lagi 10 kali. Qala thumma yudifu ila dzalika du'a al-warid, kemudian disambung yang demikian itu dengan doa yang warid, yang ada riwayatnya. Fa innahu sallallahu alaihi wasallam lamma nazal alaihi qaulu ta'ala, ya, maka ketika turun ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, idza jaa nasrullahi, idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka ketika turun ayat tersebut, kana yaqulu fir ruku, maka ketika ruku, ya, doanya subhanakallahumma wa bihamdika allahumma gfirli. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Doa subhanakallahumma wa bihamdika allahumma gfirli, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, fahadha du'aun mustahabbun, maka ini adalah doa yang disunnahkan. Yaquluhu fi ruku'ihi wa fi sujudihi, bacaan ini bisa dibaca ketika ruku' dan ketika sujud. Wahua, dan bacaan itu pun ziyadatun, bisa menjadi tambahan, ala qawli, atas ucapan atau doa subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Jadi ketika ruku kita mengucapkan subhana rabbiyal azim, misalnya masih ada kesempatan untuk berdoa, bisa dengan mengucapkan doa subhanakallahumma wa bihamdik, ya, allahummaghfirli. Begitu juga dalam sujudnya, Ketika kita membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, 10 kali, masih sujudnya masih lama, boleh membaca Subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma gfirli. Atau ini menjadi bacaan ruku dan sujud, ya. Membaca ruku dan sujud bacaannya sama, yaitu Subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma gfirli wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.